حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب كده لنجد مس آيات yang ke-9 dan ke-10. قالوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Tidaklah khawatir orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah, mungkin yatim atau tidak punya usaha. Khafu alaihim, dia khawatirkan keadaan mereka nanti. Maka falyattaqullah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam urusan mereka. Waliyaqulu qawlan sadida, dan dalam mereka mengucapkan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar. Innalladhina ya'kuluna amwalal yatama, sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulman, dengan cara yang zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka itu sesungguhnya tidak lain hanyalah memakan, masukkan dalam perut mereka api. Wa sayaslauna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Nah, ini disebutkan tentang ancaman harta ini, orang-orang yang memakan harta anak yatim. Dan ini menunjukkan makan harta anak yatim itu termasuk dosa, di antara dosa-dosa besar. Bahkan dalam hadis salah satu di antara sab'ul mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan. Dan disebutkan dalam surat Al-Isra beberapa ayat, perkara-perkara yang mulai dari dosa-dosa besar, paling besar syirik, kemudian termasuk di dalamnya makan harta anak yatim. Nah, ini bisa dengan ya dia habiskan, tidak harus dengan memakannya, dengan dia telan dia, atau dia belikan makanan pokok, atau dia makan bisa dengan cara yang lain. Dia hambur-hamburkan untuk foya-foya, belanja ini itu, habis tanpa ada manfaat. Qala qila, kata beliau rahimahullah, inna hadha khitabun liman yahduru man hadarahul maut wa ajnafa fi wasiyyatihi. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang menghadiri calon mayat, menghadiri calon mayat, orang yang hampir meninggal dunia. Wa ajnafa fi wasiyyatihi, dan melakukan kejahatan dalam wasiatnya. An ya'murahu bil adl, hendaknya dia memerintahkan supaya orang yang mau mati itu berwasiat dengan yang adil. Fi wasiyatihi wal musawati fiha, dan bersikap adil di dalam berwasiat dengan ketentuan. Ya, ada aturannya, wasiat itu paling sedikit, paling banyaknya sepertiga, itu sudah banyak, kata Rasulullah SAW. Lebih dari itu tidak boleh, artinya sepertiga, kemudian kelipatan seperdua, apalagi seluruh harta itu diwasiatkan, tidak benar. Nah, para salaf kita memberikan wasiat itu, kalau ini Abu Bakar Siddiq itu kan ini seperlima, ada yang mengatakan seperempat. Qala bi dalili qawlihi ta'ala wa yaqulu qawlan sadida ay sadadan, dalam mereka mengucapkan kata-kata yang benar, yang lurus. Muwafiqan lil qisti wal ma'ruf, sesuai dengan rasa keadilan dan yakni hal yang ma'ruf, kebaikan atau perkara yang sudah dima'rufi di kalangan mereka. Wa annahum ya'muruna man yuridul wasiyah ala auladihi bima yuhibbuna mu'amalata auladihim ba'dahum, dan mereka hendaknya memerintahkan orang-orang yang ingin berwasiat itu, berwasiat pada ini tentang anak-anaknya. bima yuhibbuna mu'amalata auladihim ba'dahum, ini dengan apa yang mereka inginkan untuk di anak-anak mereka diperlakukan. Nah. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan innal murad bidzalika awliya as-sufaha minal mujannin was-sighar wad-di'af an yu'amiluhum fi masalihihim dunya ad-diniyah wad-dunyawiyah bima yuhibbuna an yu'amila bihi man ba'dahum min dzurriyyatihim ad-di'af. Tidak jauh beda dengan yang di atas. Jadi yang di bawah ini disebutkan, ini ditujukan kepada wali-wali, orang-orang yang safih, yang kurang akal, yang belum mampu untuk menata, mengelola harta mereka, dari kalangan anak, orang-orang yang mungkin gila, silwar, anak-anak kecil, atau orang-orang yang bi'af, orang-orang yang lemah. Ini agar mereka memperlakukan orang-orang tersebut terkait dengan kemaslahatan mereka diniyah dan duniawiyah dengan sesuatu yang dia sukai untuk diperlakukan, yakni keturunan mereka yang lemah sepeninggal mereka. Dan ini untuk mengingatkan orang-orang yang punya tanggungan anak-anak yatim, ya, yang bersama mereka, supaya dia perhatikan hak-hak anak-anak yatim tersebut. Ya. Mungkin hari ini dia yatim, besok dia jadi rijal, jadi nisa, dewasa. Tentu, nah, kalau dia yang meninggal sementara anak-anak itu kemudian tumbuh dewasa, tentu dia tidak ingin anak-anaknya terlantar, tersia-sia. Nah, maka sebagaimana dia tidak ingin mereka tersia-sia, dia pun jangan menyia-nyiakan orang-orang atau anak-anak yatim, orang-orang yang lemah yang ada di bawah tanggung jawabnya, pengawasannya. Kama tadinu tudanu. In kana al-khaira fa bil khair. Kalau dia memang dia berbuat baik, maka dia akan dapatkan balasan kebaikan. Fal badi akram, orang yang memulai itu akan lebih mulia. Wa in kana syarr, maka dia pun dapatkan kejelekan. Wal badi adlam, dan orang yang memulai itu lebih zalim. Kama tadinu tudanu. Dan pendapat yang kedua ini disebutkan satu riwayat, merupakan salah satu riwayat dari riwayat Atha' dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala falyattaqullah qawluhu falyattaqullah fi wilayatihim, maka mendalam mereka bertakwa kepada Allah di dalam mengurusi mereka. Li ghairihim, perwalian mereka terhadap orang lain, tugas mereka, pengelolaan mereka. Ayyu amilunahum bima fihi taqwallah, yakni hendaknya mereka bertakwa, yakni memperlakukan orang-orang yang di bawah tanggung jawab mereka itu dengan yang di situ ada taqwallah. Dia ingat bahwa dia berbuat itu demi menjaga dirinya dari murka dan adab Allah. Min diantaranya dengan adami ihanatihim, tidak menghinakan mereka. Wal qiyami alaihim, dan dia hendaknya terus memenuhi hak-hak mereka. Wa ilzamihim li taqwallah, dan mengharuskan mereka juga untuk bertakwa kepada Allah. Menjaga mereka yang di bawah perwaliannya itu, di bawah pengurusannya itu, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fa ammal yatima fala taqhar, ini diantara dalil-dalil untuk mengingatkan terhadap anak-anak yatim itu jangan menindas, dan perbuatan-perbuatan tercela terhadap anak-anak yatim itu, ini orang-orang yang mungkin dititipkan kepada kita. Afa ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang menelantarkan, yang menyia-nyiakan anak yatim. Walamma amarahum bidzalika zajarahum an akli amwalil yatama, setelah Allah perintahkan mereka demikian, Allah mengingatkan mereka agar mereka menghindar, jauh, berhenti dari makan harta anak yatim. Wa tawa'ada 'ala dzalika asyadda al-wa'id, asyadda al-'adab, Allah mengancam mereka, bahkan mengancam mereka dengan adab yang sangat-sangat keras. Faqala innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, mereka yang makan harta anak yatim itu dengan cara yang zalim, bighairil haq, tanpa alasan yang benar, wa hadzal qaid yakhruju bihi ma taqaddam. Dengan qaid ini zulman ini keluar dari apa yang telah lalu, min yaitu jawazul akli lil fakir bil ma'ruf. Jadi kalau dia misalnya orang fakir, dia ini ke titipan anak saudaranya mungkin ya, entah itu dari pihak istrinya atau anak saudara kandungnya ya. Nah, untuk dia pelihara ya, di bawah tanggungan dia. Kalau dia fakir, kalau dia fakir boleh dia memakan harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf. Nah, artinya jangan dia dengan cara ma'ruf ini ya, apa namanya ya, mungkin dengan urf ketika itu bahwa kalau dia makan segini itu tidak teranggap zalim, wajar. Nah, bisa jadi mungkin kalau diukur dengan tempat yang lain makan seperti itu sangat-sangat kurang. Nah, atau apalagi di zaman kita misalnya, tapi itu sudah mungkin di kalangan mereka sudah suatu yang wajar sehingga dia tidak teranggap zalim. Nah, tapi kalau lebih dari itu bisa terjadi yang dianggap dia serakah ya, kasarnya mengambil harta anak yatim tanpa alasan yang benar. Nah, cukup misalnya dia bisa menjadi dengan harta itu dia misalnya membeli beras karung, satu karung ya 25 kilo ya. Nah, 25 kilo cukup untuk mereka misalnya dia istrinya ya, dengan apa dua anaknya tuh anak satu anak yatim itu bisa sebulan dengan satu karung, tapi ya, berlebihan ya, dia belikan tanpa ya, kira mungkin juga akan rusak ya. Atau ini belanja-belanja yang lain yang tidak diperlukan. Wa min jawazi khalati ta'amihim bi ta'amil yatama, dan juga ini bolehnya mencampur makanan mereka dengan makanan anak-anak yatim. Qala faman akala hadzulman, maka siapa yang memakan harta anak yatim itu dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar, fa inna ma yaquluna fi butunihim nar, maka sungguhnya yang dia masukkan ke dalam perutnya itu tidak lain adalah api. Ai fa innal ladzi akaluhu, fa innal ladzina akaluhu nar, fa innal ladzi akaluhu narun, ini bahwa yang mereka makan itu adalah nar, api. Tata'ajjaju fi ajwafihim, yang bernyala-nyala berkobar-kobar di dalam rongga tubuh mereka. Wa humul ladina adkhaluha fi butunihim, dan mereka sendiri yang memasukkannya ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira ay naran muhriqatan mutawaqqida, dan mereka akan masuk ke dalam api yang membakar ya, api yang bernyala-nyala yang membakar. Mutawaqqida. Wa hadza a'zamu wa'idin warada fi dzunub, dan ini termasuk di antara ancaman yang paling besar yang pernah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan dosa. Yang lain mungkin disebut wa adalahum jahannam wa sa'at masira. Tapi di sini Allah sebutkan tentang orang-orang yang makan harta anak itu kan memang pelanggaran cukup berat. Wasaya slauna sa'ira yadullu ala shana'ati akli amwalil yatama wa qubhiha, ini menunjukkan betapa buruk dan jeleknya memakan harta anak yatim. Sedapat mungkin kalau dia orang kaya hendaknya dia bersikap iffah, jaga diri dan kehormatannya untuk tidak menyentuh kalau tidak terpaksa sekali. Begitu juga orang yang fakir. Yang kalaupun dia fakir tanpa jadi ada ini kedzaliman di situ, dia boleh makan dengan cara yang ma'ruf sewajarnya. Nah, juga termasuk di situ mungkin apa mencampurnya memberikan pakaian untuk anak-anak yatim itu, entah itu dari hartanya atau ditambahkannya sedikit supaya harta anak itu tidak habis begitu saja. Nah, kalau mampu lagi bagus itu diputar ya, artinya dikelola dengan cara yang baik supaya harta itu tidak habis dimakan zakat. Qala wa annaha mujibatun lidukhulin nar, berarti makan harta anak yatim itu dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar, itu ancamannya menjadi sebab salah satu sebab orang itu masuk dalam neraka. Fadalla dhalika annaha min akbaril kabair. Ini menunjukkan makan harta anak yatim itu termasuk diantara dosa-dosa besar paling besar. Sab'ul mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan, deretannya seperti itu, syirik, sihir. Nah, lari dari peperangan. Nas'alullaha al-afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Ini panjang terkait ini bentuk yang apa namanya ini apa ketentuan-ketentuan yang akan diterima oleh ahli-ahli waris. Qauluhu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untayain. Allah mewasiatkan kepada kamu, jadi memerintahkan terkait dengan urusan anak-anak kamu, masuk di dalamnya aulad di sini banat, laki-laki perempuan. Lidzakari untuk laki-laki, satu laki-laki mithlu hadzil untayain, itu sebanding dengan dua anak perempuan. Anak perempuan satu-satu berarti anak laki-laki dua. Fa in kunna nisaan fawqa thnatain, kalau dia lebih dari dua, anak perempuan itu lebih dari dua orang, falahunna thulutsa ma tarak, maka mereka dapat 2/3 dari yang ditinggalkan oleh mayit, orang tua atau lagi yang mewarisi yang mewariskan kepada mereka ayahnya atau kakeknya. Baik. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Ini murojaah ini ya. Lebih dari dua, dia 2/3. Nah, kalau dia sama laki-laki perempuan sepasang atau bertiga, dua laki-laki satu laki, dua perempuan satu laki-laki, untuk laki-laki 2 kali lipat bagian dari anak perempuan. Ini 3, punya anak 3, satu laki-laki 2 perempuan. Nah, istrinya sudah meninggal misalnya, atau suaminya sudah meninggal. Nah, yang meninggal ini maka harta itu dibagi, ketentuannya itu laki-laki dapat 1, yang dapat 2, yang perempuan dapat 1, 1. Asal masalahnya dia ini 3. 4, bukan 3, 4. 4 ya. Jadi 2 untuk laki-laki, 1-1 untuk perempuan, kan 4 ya. Nanti lihat antum murojaah yang kemarin disampaikan Ustaz Muhammad Rijal. Ya. Lidzakari mithlu hadzil untayain fa in kunna, kalau mereka laki yang perempuan ini lebih dari 2, berapa? Sebutlah berapa lebih dari 2. Berarti 3, 4, 5, 6, 10. Dia dapat 2, mereka dapat 2/3. Mereka dapat 2/3. Akhirnya nanti kalau misalnya anaknya 3, ini dapat 2/3. Harta itu 1000, ya 2/3-nya mereka dapat bagi 3 dari 1000, dari 1000 itu. Wa in kanat wahidah, kalau dia sendirian falahan nisfu, kalau dia sendirian dia dapat 1/2 harta. Cuma dia sendirian. Misalnya berapa, tinggal dia sama bapaknya. Dia dapat 1/2. Nah, bapaknya dapat, jadi dari kalau itu dari ibunya berarti bapaknya dapat 1/3. Nanti disebutkan sini. Qala wa li abaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Nah, bapaknya tadi dapat 1/6. Bapaknya 1/6 dari 1/3. Nah, ini suami yang kan suaminya dapat 1/4. Kalau misalnya dia sama bapaknya, ini seorang wanita meninggalkan suami dan anaknya perempuan satu. Anak perempuan ini dapat berapa? 1/2, dan suaminya dapat 1/4. Ya, 1/4. Dia disebutkan di sini. Kalau dia meninggalkan kedua orang tua, si A meninggal dunia punya harta, kemudian tidak punya anak misalnya, dia meninggalkan kedua orang tuanya. Orang tuanya likulli wahidin min huma sudus, kalau dia punya anak. In kana lahu walad. Kalau dia meninggalkan anak, ada 3 anaknya atau 2 anaknya, bapak ibunya dapat 1/6. Fa illam yakun lahu walad wa warithahu abawahu kalau dia tidak punya anak dan yang mewarisi dia cuma bapaknya, ya. Fali enam, wawarithahu abawahu, bapak dan ibunya, bapak dan ibunya yang tinggal. Fali ummihi atsulus, untuk ibunya sepertiga. Terus bapaknya dapat apa? Kalau ibunya sepertiga, sisa harta. Fa in kana lahu ikhwah, kalau dia punya saudara, fali ummihi sudus, yang meninggal ini punya adik kandung, maka untuk ibunya, ada adik kandung berapa orang, ibunya dapat 1/6. Nah, itu semua pembagian-pembagian ini min ba'di wasiyah, diberikan setelah wasiat, setelah urusan jenazah selesai, utang piutang selesai, wasiat selesai, baru sisa harta. Kalau yang sisanya itu hutang, ya udah dibagi rata hutangnya. Ya, nah, dibagi rata utangnya. Kalau mau, ya, nah, dibagi rata sama saja. Mereka warisan, mewarisi utang. Tapi kalau ada hartanya lebih setelah bayar utang, ya, utangnya lunas selesai, utangnya kepada Allah sudah selesai. Ini nazar-nazar dia. Kemudian mu'natul janaiz, urusan jenazah selesai, bayar untuk orang yang cangkul, untuk orang yang memikul, untuk orang kelatan ini itu selesai habis. Wasiat, dia pernah ingin wasiat kepada ma'had atau ini selesai. Nah, sisanya dapat masih banyak, baru dibagi. Dan yusi biha audain, ya, membani wasiatin yusi biha audain, atau utang. Abaukum wa abnaukum la taduruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Abah, bapak-bapakmu, orang tua kamu dan juga anak-anak kamu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kamu di kalangan mereka. Terkait dengan urusan tadi, mungkin yang melanjutkan urusan dia dengan ini harta itu entah wajiban dalam haknya, dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Faridatan, maka dikatakan dia ilmu faraid, karena ini faridatan, kewajiban dari atas 7 lapis langit. Minallah, faridatan, ketentuannya itu dari Allah sendiri, maka dikatakan ilmu faraid. Itu alasan kenapa ini dikatakan ilmu faraid, karena ketentuan-ketentuannya tidak bisa digagung-gugat sebetulnya oleh Allah, dari karena Allah yang menentukan pembagian anak laki-laki 2 kali lipat bagi anak perempuan. Sepasang anak laki-laki perempuan, ini dia meninggal, meninggalkan istrinya sudah meninggal, kemudian dia meninggalkan anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini asal masalahnya 3. Laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Nah, ketentuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang banyak orang yang berani nantang Allah. Nah, innallaha kana aliman hakima. Lihat, Allah menyatakan sungguhnya Allah aliman hakima. Alim, Allah Maha tahu mana yang terbaik, mana yang bermanfaat untuk hamba-hambanya. Hakim, Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Bukan zalim, berarti Allah membagi ini, menentukan seperti ini. Nah, mereka banyak mencoba untuk menggugat. Nah, dari kalangan orang-orang yang baca Al-Quran juga, ini muslimin banyaknya. Wala walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahum nawalad. Kamu dapatkan setengah, wahai para suami, kalau ditinggal mati istri, kalau mereka tidak punya anak. Enak ya, cendak kaya, enggak punya anak, nah, warisi semua. Jadi separuh hartanya. Fa in kana lahunna walad, kalau mereka punya anak, falakum rubu', kamu dapat 1/4. Mimma tarakna, dari yang mereka tinggalkan, mim ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Setelah wasiat, setelah utang, setelah utang ini ada 2 kan, utang antara dia dan Allah, antara dia dan sesama manusia, antara dia dan Allah tadi, zakatnya mungkin atau nazarnya, ya, itu harus diselesaikan. Nah, kemudian antara dia sesama, dia utang dengan si fulan, utang dengan si fulan, nah, selesaikan ya sebelum mati ya. Nah, jangan mengandalkan juga, walaupun memang ya alhamdulillah banyak ini antara ya kaum muslimin ikhwanuna juga salafiyin ya, punya jiwa-jiwa yang karim ya, kita enggak mengandalkan itu, tapi kita berharap, kita berusaha. Para sahabat bukan enggak tahu para yang lainnya punya, mereka itu karim, tapi mereka tetap punya izzah, punya ifa, dan punya kemauan untuk melunasi utangnya. Tahu siapa ini Zubair bin Al-Awwam. Nah, punya rumahnya kaya, tapi banyak utangnya. Sampai ketika dia belum ini meninggal dunia, berkata kepada putranya Abdullah, pesan, aku punya utang banyak, enggak berapa kalau kita hitungan mungkin berapa ratus, berapa puluh miliar lah. Karena rumah beliau banyak di beberapa daerah besar. Ya, kamu minta pertolongan kepada Maula Zubair. Siapa maulanya? Pada Allah untuk dibantu. Betul dibantu, ya. Dikumpulkan semua harta yang terserak-serak, dianukan kemudian, nah, di situ beliau melunasi. Ya rugi kita. Nah, masya Allah pahala jihad luar biasa, tapi masih ketinggalan sekian ribu atau sekian juta belum lunas, atau 100 rupiah belum lunas. Ya. Ditarik mungkin ke belakang, enggak jadi kita masuk ke dalam surga, masih ada selesai, belum selesai utang piutang. Nah, ya Rasulullah mengingatkan sekali. Nah, dan di awal-awal beliau sampai tidak mau menyelatkan sahabat yang ini punya utang atau enggak, punya, kalian sholatkan dia. Ya, meninggal dalam keadaan belum melunasi utangnya. Nah, ditanggung oleh sahabatnya. Aku yang melunasi ya Rasulullah. Baru Rasulullah sholat. Walahunna rubu', dan mereka para istri punya dapat jatah seperempat mimma taraktum, dari yang kamu tinggalkan, illam yakun lakum walad. Kalau kamu tidak punya anak, punya empat istri, enggak punya anak semua. Nah, dari artinya dari kamu, dari kita enggak punya, mereka enggak punya istri, enggak punya anak. Nah, mungkin mereka punya anak bawaan dari suami yang lain. Nah, tapi dari kita enggak, maka mereka dapatkan harta, nah, berapa? 1/4. Kalau kamu tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kamu punya anak, falahunna thumun. Kalau kamu punya anak satu, nah, dari istri satu atau istri kedua atau istri ketiga, istri keempat, nah, dapat satu anak. Mereka empat ini dapat 1/8, itu dibagi empat, jadi berapa? 1/32 masing-masingnya. 1/32, ya kan? 4 × 8, 32. Qala, falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha awdain wa in kana rajulun yurathu kalalah. Nah, kalau ada orang yang yurathu kalalah, tidak punya ahli waris, aw imra'atun, laki-laki atau perempuan yang hidup sebatang kara, tidak punya keturunan, walahu akhun, tapi dia punya saudara, au ukhtun, punya saudara laki-laki perempuan. Nah, ini kata para ulama terkait dengan yang namanya masalah saudara seibu. Bab ini termasuk dalam seibu. Nanti beda dengan ayat yang terakhir. Seperti itu juga ya, tapi itu terkait dengan murni yang sama sekali tidak punya saudara. Ya. Nah, ayat yang terakhir itu. Nah, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Orang yang meninggal dalam keadaan dia tidak punya ahli waris, sebatang kara. Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Kalau ada orang yang meninggal tak punya anak, walahu ukhtun, tapi punya saudara perempuan, falaha nisfu matarak. Nah, saudara perempuannya dapat setengah. Wa huwa yarithuha. Begitu juga kalau misalnya saudara perempuannya yang meninggal, dia dapat mewarisi saudaranya juga, saudara perempuannya. Illam yakun laha walad, kalau saudara perempuannya itu tidak punya ahli waris. Fa in kana tsnataini, nah kalau saudara perempuannya itu dua, falahuma tsulutsa mimma tarak, mereka dapat 2/3. Orang meninggal bertiga bersaudara. Tiga bersaudara enggak punya anak, atau sudah meninggal anaknya semua. Tiga bersaudara, laki-laki satu, perempuannya dua. Ya. Nah, yang laki-laki ini meninggal, enggak punya yang lain lagi. Nah, kecuali saudara perempuannya. Nah, kedua orang perempuan ini mendapatkan 2/3 dari yang ditinggalkan oleh saudara mereka. Fa in ka wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa. Meninggal berapa? Ya, dia ini 4 bersaudara. 4 bersaudara, satunya meninggal, 2 laki-laki, 2 perempuan. Satunya meninggal, tinggal 1 laki, 2 perempuan. Enggak punya anak. Berarti ikhwatur rijal, ada banyak orang. Maka qala falidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti jatah si laki-laki ini didapatkan 2 kali lipat dari jatah yang perempuan, saudara-saudara atau adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Jadi asal masalahnya 4, yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in 'alim. Nah. Baik. Nah, itu tadi tentang yang murni tidak punya keturunan, tidak punya ahli waris selain dia dengan dia, sebenarnya sesama saudara. Nah, kalau yang di sini kata mereka ini terkait dengan ahli um, saudara seibu. Nah, falikulli wahidin minhum as-sudus, masing-masing dari mereka dapat 1/6. Dia punya saudara seibu, laki-laki dan perempuan, maka mereka masing-masing dapatkan 1/6. Fa in kanu aktsar min dzalik, kalau lebih dari itu, fahum syuraka, lebih dari satu, mereka bergabung. Fi tsuluts, semuanya, misalnya ada 3, tapi ini bukan saudara kandung, saudara seibu, mereka semua bertiga ini dapatkan 1/3. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin, tambah oleh Allah, ghairu mudhar, tapi tidak menyusahkan, tidak memberikan, menimbulkan mudharat. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim, itu semua wasiat, ketetapan wasiat, pesan yang harus diperhatikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Qala hadhihi al-ayat wal ayatu allati hiya akhir surah, yang kita baca tadi paling akhir, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imruun halaka laisa lahu walad, dan seterusnya, itu semua hiya hunna ayatul mawarits, itu semua adalah ayat-ayat tentang warisan, al-mutadamminah laha, dan mengandung perkara-perkara warisan. Urusan apa ini? Urusan dunia. Jadi jangan anggap bahwa Al-Quran itu isinya tentang akhirat murni. Tidak, semua juga dibahas. Makanya dia bagi orang yang beriman betul-betul hudan wasifaan, hudan petunjuk dan juga syifa, obat. Dikatakan syifa, tidak dikatakan apa? Dawa. Karena dawa bisa jadi sembuh, bisa tidak. Tapi syifa itu menyembuhkan. Ini Al-Quran. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Kalau Al-Quran tidak bisa menjadi obat bagi orang yang beriman, kita pertanyakan iman kita. Baca Al-Quran kok enggak hilang-hilang penyakitnya, pusingnya, gelisahnya, galaunya. Nah, itu yang harus kita tanyakan pada diri kita. Kamu kenapa? Enggak paham. Kamu kenapa kok seperti ini? Enggak hilang-hilang sumpeknya, enggak hilang-hilang suntuknya, enggak hilang-hilang galaunya, enggak hilang-hilang depresinya, tertekan, stresnya, kok enggak hilang-hilang? Sesaknya, penyakit yang lainnya juga, misalnya fisik, pusingnya kok enggak hilang-hilang ini? Meriangnya kok enggak hilang-hilang? Jangan salahkan Al-Qur'an, dan jangan, bukan penyakitnya yang berat, belum. kita yang mestinya mahal ya tempat untuk menerima Al-Quran itu tidak siap, tidak sempurna bersihnya. Seperti obat yang sering kita sebutkan dalam ad-da'wah. Obat itu bekerja di tempat lokus kerjanya itu kalau tempat itu bisa menerima obat tersebut. Ya. Bertemu ya, kimianya dengan yang ada di tempat tersebut. Baru dia bisa terurai, menghilang, menyingkirkan penyakit. Nah, seperti itu juga Al-Quran. Karena penyakit fisik dan penyakit rohani kita. Kalau sudah tidak bisa dengan Al-Quran, dengan apa lagi mau diperbaiki orang itu? La yasluha akhiru hadhil ummah illa bima sulha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan yang membuat baik generasi awalnya. Dijejali, diingatkan dengan Al-Quran, ya tamada, menjadi membangkang, merasa gengsi kalau diingatkan dengan ittaqillah. Ya. Kan kita itu seperti itu. Sementara Allah sudah mengingatkan wa huwa aladul khisam, dan Allah nyatakan hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Diingatkan dengan takwa berat. Diingatkan dengan hadis berat. Dengan Al-Qur'an berat. Nah, itu bala. Jangan kita tepuk dada tanya apa namanya berani menyatakan diri pengikut-pengikut salaf. Salaf kita tidak ada yang merasa berang ketika diingatkan dengan itu. Nah. Ya, nah. Taib mungkin ini, insya Allah nanti kita baca pada pertemuan yang akan datang sambil mungkin kita perlu murojaah lagi. Yang masih punya tashil monggo dibawa. Tashil Faraid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kalau masih ada punya dibawa untuk kita mungkin biar murojaah. Sudah berapa tahun itu? Belasan tahun hilang. Tapi nanti mungkin yang kemarin ikut daurah ya dengan Ustaz Bijal, monggo nanti kita murojaah supaya tidak hilang. Bukan karena bisa ya, nanti dapat anak dapat faedah dari antum. Ya. Rubah muballagin afah minas sami'. Nah, itu loh minbab ini. Bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih faqih dari yang mendengar, yang menyampaikan. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Nah. Ini apalagi ini biarpun dua kali belajar, kalau enggak diulang, kalau enggak anu betul-betul berat. Kalian belajar berhitung kan? Nanti tak suruh menyelesaikan loh. Mungkin nanti ada papan tulis ya. Nah, iya kalau enggak dikerjain dengan hitung-hitung nanti enggak bisa. Mana ini kalau bisa yang ada apa? Papan tulis yang bisa geser itu loh. Nanti satu persatu nanti soal biar matematikanya lulus enggak? Subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.